Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masuk pada jenis majrurat yang kedua, al majrur bil mudhaf. Qala musannif وَأَمَّا مَا يُخَذُ بِالْإِضَافَةِ فَنَحْوَ قَوْلِكَ هُلَامُ زَيْدٍ وَهُوَ عَلَى كِسْمَيْنِ مَا يُقَدَّرُ بِاللَّامِ وَمَا يُقَدَّرُ بِمِنْ فَالَّذِي يُقَدَّرُ بِاللَّامِ نَحْوُ هُلَامُ زَيْدٍ وَالَّذِي يُقَدَّرُ بِمِنْ نَحْوُ ثَوْبُ خَزٍ وَبَابُ سَاجٍ وَخَاتَمُ حَدِيدٍ. Adapun yang dikhafatkan dengan idhafah, ini pendapat siapa? Hah? Kufiyin. Jangan yang rajih, na'am khafatnya dengan sebab mudhaf. Semisal contoh hula muzaidin. Na'am, dan untuk majrur bil mudhaf terbagi jadi dua, yang ditakdirkan dengan lam dan ditakdirkan dengan mim. Lam untuk menunjukkan milk. Seperti contoh yang ditakdirkan dengan lam, gulamu zaidin, ay gulamu li zaidin. Dan yang ditakdirkan dengan min, contohnya thawbu khazin, ay thawbun min khazin, wababun min sajin, wa khatamun min hadidin. Gak bisa kita katakan khatamu li hadidin, khatamun li hadidin, gak boleh. Ini bermakna min. قال الشارح حفظه الله تعالى لما فرغ المصنف من باب المخفوض بحرف الخفض شرع في بيان المخفوض بالإضافة. Tatkala musannif telah selesai dari menjelaskan yang dicarikan dengan huruf khafd, dia mulai ya pada penjelasan yang dicarikan dengan idhafah, dan yang rajih dicarikan dengan mudhaf. إذا قلت هذا كتاب زيد فالكتاب منصوب إلى زيد لأنه له وإذا قلت هذا خاتم حديد فالخاتم منصوب إلى الحديد لأنه مصنوع منه فكل اسمين نسب أولهما إلى الثاني يعرف في النحو باسم الإضافة. نعم. Apabila aku mengatakan ini kitab Zaid, ya ini kitab milik Zaid, maka kitab di sini dinisbahkan kepada Zaid. Kenapa? Karena itu miliknya. Dan apabila engkau mengatakan ini khatamu hadidin, hadza khatamu hadidin, maksudnya nah, cincin ini dinisbahkan kepada hadid. Kenapa? Li'annahu masnu'un min, karena dibuat dari hadid. Ya, fakul ismaini nusiba awaluhuma ila tsani, maka semua isim, ya semua dua isim yang awalnya dinisbahkan kepada yang kedua dikenal secara istilah nahwu dengan apa? Isim idhafah. Nah, ini penalarannya. Wal idhafatu ta'rifuha hiya nisbatun baina ismaini ala taqdiri harfil jarri tujibu jarra tsani abada. Yang dimaksud dengan idhafah yaitu nah, penisbatan antara dua isim dengan nah, ditakdirkan huruf jar padanya yang mengharuskan dijarkannya kata yang kedua selama-lamanya. Jadi pada idhafah alhamdulillah, enam kata yang kedua mesti jar selama-lamanya. Nah, demikian pula nanti akan kita katakan bahwasanya kata yang pertama harus apa? Kalau kata yang kedua senantiasa jar, kata yang pertama senantiasa apa? Ridwan, tanpa tanwin. Nah, kata yang pertama tidak boleh ada tanwin dan tidak boleh ada al, ya. Tidak boleh ada al, tidak boleh ada tanwin. Misalnya qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu setengah dari keimanan. Nam i'rabuha at-tuhuru mubtada'un syatru khabaruhu wa huwa mudhaf wal imanu mudhafun ilaihi majrur. Ini jelas kan? Fa kalimatuna syatrul iman ismani awwaluhuma kalimatu syatr nusibat ila kalimatil iman. Syatr setengah maknanya dinisbahkan kepada iman, diidhafahkan. Nah, yang pertama wa yusammal awwalu mudhafan wa tsani mudhafan ilaih. Insyaallah ini semuanya sudah paham. Wa yu'tal awwalul mudhaf ay mudhaf ma yastahiquhu min al-i'rab. Dan yang pertama ifani filah yaitu mudhaf diberi apa? Diberi hukum yang menjadi haknya dari hukum-hukum i'rab. Ayo rabu ala hasabi mawki'ihi. Maksudnya di i'rab sesuai dengan na'am kedudukannya. Bisa sebagai fa'il, bisa sebagai maf'ul, dilihat dalam na'am konteks kalimat. Amma tsani adapun yang kedua wa huwa mudhafu ilaih fa majrurun daiman. Adapun yang kedua maka dia na'am senantiasa majrur. Na'am. Yaitu mudhafun ilaih. Wal idhafatu ta'ti 'ala naw'ain, dan idhafah datang na'am dengan apa? Dua jenis. Idhafatun 'ala taqdiril lam wa huwa al-aktsar. Yang pertama idhafah dengan takdir lam, dan ini yang lebih banyak. Nahu hadza ghulamu Zaidin. Ini adalah na'am budak milik si Zaid. Hadzal ha' litanbih. Wada isim isyarah mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada gulam khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'in dhammah wa huwa mudhaf wa zaidin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihil kasratu dhahiratu ala akhirihi. Ini i'rab mudah. Nah, hadha gulamu zaidin maknanya ay gulamun li zaidin dengan takdir lam. Kemudian yang kedua idhafatun ala takdiri min. Idhafah dengan takdir min. Wahiyya alladhi yakunu fihal mudhafu juz'an minal mudhafi ilaih. Yaitu na'am yang mudhaf itu ifanifillah merupakan bagian dari mudhaf ilaih. Maka apabila mudhaf itu adalah bagian dari mudhaf ilaih, maka takdirnya min. Contohnya saubu khazin, babu sajin, khatamu hadidin. Nah, ay thawbun min khazin. Kenapa? Karena pakaian ini bagian dari khaz. Nah, karena terbuat darinya. Dan babun dari sajin. Apa thawbun min khazin? Apa mana khazin? Sutra. Pakaian dari sutra. Babun min sajin. Apa mana sajin? Rifki. Bukan sajin. Sajin apa? Berarti apa? Pintu kayu, ya. Nah, tayang pintu dari kayu. Nah, wa khatamun min hadidin. Wa min amthilatil idhafati fil Qur'anil Karim. Qauluhu ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Di Rabbina. Tugasnya ini di Arab, oh, sudah ada di bagian di Arab dibaca. Nah, wa qauluhu tabbat yada abi lahab. Nah, wa qauluhu inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, semuanya Arabnya ada. Nah, dibaca insyaallah ditanyakan. Baik. Yang berarti dengan ini ya Fanifina selesai dan pembahasan Jurumiyah sesuai dengan apa urut-urutan Ibnu Ajrum. Tinggal apa pembahasan yang diakhirkan oleh penisyarah yaitu tentang mamnu' minas sharaf. Kita baca dulu fawaid wa tanbihan. Qala musannif ma yuqadu bil idhafa hadzal qaul ta'milul kufiyyin. فهم يرون أن العامل في المضاف إليه الإضافة. Nah, ma yukhadu bil idhafah, ini perkataan apa? Perkataan, nah, yang merupakan ibadat orang-orang ahli Kufah. Sebab mereka beranggapan bahwasanya amil pada mudhaf ilaih adalah idhafah. Dan yang sahih, na'am, wasahi alladhi alaihi sibawi wal jumhur analladhi amil al-jarra fil mudhafi ilaihi huwal mudhafu lal idhafah. Dan yang sahih, yang beramal jar, ya, menurut sibawi dan jumhur, yaitu apa? Mudhaf. Nah, bukan idhafah. Fa yuqalu fi i'rabi mithl gulam zaidin gulam mudhafun wa zaidin mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf. Insyaallah ini sudah berkali-kali kita lewati. Kemudian yang kedua, al-mudhafu la yajuzu tanwinuhu. Fala yuqalu fi nahwi kitabu zaidin kitabun zaidin bil idhafah. Ini harus sudah apa? Sudah betul-betul jelas ketika membaca, jangan sampai salah. Ini pelajaran muyasar, bahkan pelajaran apa? Durusul lughah ya. Nah. Siapa yang dulu kalau mudhaf ilaih dikasih al? Oh iya. Nah. Baik. Sudah ada. Nah. Maka jangan sampai salah. Mudhaf ya, tidak boleh diberi al. Bagaimana faedah yang ketiga? La tadkhulu al-'ala al-mudhaf illa fi ahwalin makhsusatin tutlabu fi ghairi hadzal mukhtasar. Hukum asalnya ini, tidak boleh fa'ila masuk al pada mudhaf kecuali pada kondisi khusus yang bisa dicari pada selain kitab ringkas ini. Yang keempat, idza kana al-mudhafu mutanna aw jama'a mudzakkarin salima tuhdabu nunuhu lil idhafah. Nahu qawlihi ta'ala tabbat yada abi lahabin. Asalnya apa? Tabbat yadani, ya kan? Tabbat yadani li abi lahab. Ya, nunnya dihilangkan ketika dia musanna mau diidhafahkan. Seperti contoh juga apa? Ja'a Abdullah. Bagaimana i'rabnya? Ja'a Abdullah. Hendak ya. Akbar. Nah, Abdullah. Abda atau Abdul? Ja'a Abdullah atau Ja'a Abdullah? Hah? Saya pengennya Ja'a Abdullah. Bagaimana mengirab? Apa irabnya siapa? Abdullah? Fa'ilun? Naam. Fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi alif niyabatan 'anil dhamma li'annahu musanna. Terus wa huwa mudhaf wa abdul jalalah mudhafun ilaih. Naam. Jadi kalau musanna dibuang nunnya, demikian pula jamak mudzakkar salim. Tayyib. Tayyib. Ra'aitu, na'am, misalnya apa? Ra'aitu muslimul, na'am, ra'aitu muslimul Indonesia. Ya, ra'aitu muslimul Indonesia. Berarti? Muslimin, apa? Santai. Ra'aitu muslimil Indonesia. Tayyib. Berupa jamak mudzakkar salim dihilangkan nunnya. Inna mursilun naghati. Siapa yang membuat jebakan malah terjebak sendiri. Tayyib. Yang kelima, I'lam anna al-idhafata min khasa'isil asma'il mu'rab. Na'am. Min khasa'isil asma'il mu'rabah. Katailah bahwasannya idhafah itu termasuk di antara kekhususan-kekhususan isim yang bisa di'rab. Fala ya'til mudhafu ilaihi ba'da fi'lin. Tidak akan datang mudhaf ilaih setelah fi'il. Fala ba'da harfin, tidak pula setelah huruf. Wala ba'da ismin mabniyin, tidak pula setelah isim mabni. Kandamair, seperti isim damir. Wa asma'il isyarah, wa asma'il mausulah, wa asma'il syar, wa asma'il istifham. Siwa kam al-khabariyah. 6. Wa ayy, ya wa ayyu al-mausulah fi ba'di ahwaliha. Dan ini dilihat pada kitab-kitab setelahnya. Jadi asalnya akhwanifillah, nam idhafa itu adalah kekhususan isim-isim yang bisa di-i'rab. Adapun yang tidak bisa di-i'rab, ini asalnya mereka tidak bisa di-idhafakan. Nah, kemudian hunaka asma'un ya'ti ba'dahal mudhafu ilaihi da'iman. Kemudian di sana ada isim-isim yang datang setelahnya mudhaf ilaih selama-lamanya. Minha ghairun wasiwan. Ghairun ini isim apa nih? Ghairun kalau dilepaskan dari idhafah maka dia disukun. Ghairun, siwan, mithlun, kila, kilta, ba'dun, kullun, subhana. Taib wadhu bimakna sahib. Wa ba'da dzarfil makan. Kemudian asma'il jihadisid. Apa makna asma'il jihadisid? Nama-nama arah yang enam, yaitu apa? Kanan kiri, depan belakang, atas, bawah. Ya. Taim. Ya Wahyu. Bahasa Arabnya. Amama khalfa. Kanan kiri apa? Yamin asyman. Kemudian hawa tahta. Ini maksud asma'ul jihadisid. Faedah terakhir, al-dhamair ba'da al-asma'i takunu fi mahalli jarrin mudhafun ilaih daiman. Dhamir-dhamir setelah isim-isim itu na'am kondisinya fi mahalli jarrin mudhafun ilaih selama-lamanya ya kan. Ya, kita katakan fi mahalli jarrin mudhafun ilaih karena dia mabni. Nahu kitabi wa kitabuhu wa kitabuna wa kitabuk. Mudah ya. Ya. Baik. Tamarin dikerjakan. Ya, rohnya dibaca. Subhanakallah. Tinggal persiapan untuk persiapan. Nah, di murojaah. Men, sudah murojaah ini kah? Nah, mansubat sudah belum? Sudah imtihan mansubatnya. Nah, berarti imtihannya nanti apa? Membaca harokati. Tapi nanti ya.